حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Jemaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan di penghujung surah An-Naba. Dan telah kita selesaikan beberapa ayat yang mengingatkan besarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak Allah akan tunaikan bagi ahlul jannah, dan merupakan puncak dan hakikat kemenangan. Sebagaimana Allah ingatkan, inna lil muttaqina mafaza, ini puncak kemenangan. Dan kemudian Allah perincikan beberapa bagian nikmat yang Allah janjikan. Sebagaimana dalam surat-surat yang lainnya Allah sebutkan awsaful jannah, sifat-sifat syurga, sebagai terghib, motivasi, sehingga kita mengejar dan lebih bersemangat untuk mengejar janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya jauh lebih nyata dari apa yang hanya kita lihat dengan mata kita di kehidupan dunia. Apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, syurganya dan kenikmatan yang Allah janjikan, telah Allah persiapkan. Di antara yang Allah perincikan, sebagaimana yang telah kita bahas, inna lil muttaqina mafaza, pada ayat 31, kemudian Allah sifati di antara al-fawz, kemenangan, yaitu hadaiqa wa'naba, kebun-kebun anggur yang sedemikian banyaknya tentunya. Hadaiqa wa'naba, yaitu kebun-kebun hadaiq, kemudian a'naba, dua sifat. Pertama, Allah sebutkan al-hadaiq, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, hadaiq yaitu ragam kebun yang sempurna dan indah, seperti kebun korma atau pohon korma dan yang lainnya, disebutkan seperti syajaratun nakhil, seperti pohon korma. Kemudian Allah sifati di antara bentuk buah-buahan yang sedemikian banyaknya, yaitu a'naba, anggur. Sebagaimana yang kita ingatkan, apa yang Allah sifatkan atau yang Allah kabarkan dari namanya sangat jauh tentunya dari apa yang kita lihat dan kita rasakan di kehidupan dunia. Artinya, nama boleh sama, tapi hakikatnya tidak akan mungkin disamakan. Sebagaimana telah kita uraikan satu sifat, satu nikmat di syurga tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita lihat. Kemudian berikutnya yang telah kita bahas, wa kawa'iba atraba, Allah persiapkan yaitu para gadis-gadis yang sebaya. Dan dikatakan sebagai gadis-gadis yang sebaya dalam beberapa penafsiran oleh para ulama, dengan umur yang sama, sifat fisik yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, dan bahkan akan bertambah keindahan daripada bidadari yang Allah ciptakan. Dan di sini sebagaimana yang telah kita sampaikan kepada antum, disebutkan salah satu sifat yang paling menonjol di antaranya wa kawa'ib, mohon maaf, yaitu yang memiliki payudara yang sempurna, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu an-nawahid. Kawa'ib ay an-nawahid. Baik, berikutnya, dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelum ini tentunya, wa ka'san dihaqa, sajian yang Allah akan berikan di antara anugerah Allah, yaitu gelas-gelas yang berisi dengan minuman-minuman yang penuh dihaka, dikatakan sebagai minuman disifati di sini, di antaranya yaitu gelas yang penuh dengan kenikmatan berisikan dengan khamar. Berisikan dengan apa? Khamar. Nah, ingat kata-kata khamar sebagaimana yang kita sampaikan, nama boleh sama tapi hakikatnya sangat lain. Hakikatnya sangat lain. Sebagaimana Allah sifati, bagaimana sungai-sungai yang mengalir ada daripada air susu min nabanin lam yataghayyar ta'amu, yang tidak akan berubah rasanya. Kemudian juga dari madu min asalin musaffa, madu yang sedemikian jernihnya. Dan juga Allah sifati sungai yang mengalir dalamnya khamr ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat bagi mereka yang meminumnya. Ini sempurnaan dari apa yang Allah janjikan. Dan sekali lagi, tidak bisa kita bayangkan kemampuan imajinasi kita untuk membayangkan sesuatu dari puncak keindahan, tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Makanya wajar apabila manusia dikatakan mereka adalah orang-orang yang musta'jilun. Atau Allah sifati wa khuliqal insana, Allah ciptakan manusia sebagai orang yang ajul, orang yang tergesa-gesa, ingin menikmati apa yang segera bisa dia rasakan saat ini di kehidupan dunia. Sedangkan apa yang Allah janjikan jauh tentunya lebih besar. Makanya ada kalanya Allah mensifati sesuatu yang haram dengan ancaman yang besar. Sebagaimana dikatakan orang yang meminum khamr di dunia lam yashrabhu fil akhirah, dan tidak akan meminum khamr di syurga. Ini tentunya ancaman. Dan subhanallah, namanya sama tetapi imbasnya jauh berbeda tentunya. Dan ini sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bentuk syahwat yang ada pada kita dan yang kita rasakan, setiap kita lakukan ada ancamannya yang seimbang. Berikutnya, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ai la yasma'una fil jannati lagwa. Mereka tidak akan mendengarkan di surga sesuatu yang sifatnya sia-sia. Tidak ada. Lagwa di sini wa huwa al-batil min al-kalam. Tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang batil, yang nista. Subhanallah, kejujuran. Bagaimana seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, dan bagaimana Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, dan bagaimana perkataan sesama Ahlul Jannah, semuanya perkataan yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada perkataan-perkataan yang batil. Tidak ada perkataan-perkataan yang batil. Sesuatu yang sifatnya jelek. Subhanallah. Allah nafikan di surga. Kemudian, wala kidzaba. Demikian pula, tidak ada perkataan yang dusta. Tidak ada perkataan yang dusta. Ai wala yakdzibu ba'dhum ba'dha. Tidak akan ada perkataan yang dusta baik sesama mereka, sesama ahli jannah. Tidak ada. Orang yang dusta identik tentunya adanya sebuah tendensi atau ambisi tertentu yang dia tutupi, karena dia ingin menjaga atau dia ingin merasakan. Itu dusta. Tapi di jannah Allah berikan semuanya. Allah berikan. Tidak akan mungkin, sebagaimana disebutkan, la yakdzib. Tidak akan berdusta. Seseorang tidak akan berdusta kepada yang lainnya. Ahlul jannah sama ahlul jannah, ba'dhum ba'dha, tidak akan saling berdusta di antara mereka. Bagaimana yang ada adalah pujian mereka kepada Allah. Bagaimana rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Allah sebutkan sebagian dari para sifat yang memang kalau seandainya Allah sebutkan semua sifatnya, subhanallah, kita tidak akan sanggup untuk membayangkannya. Satu Allah sebutkan, kita tidak sanggup. Maka Allah sebutkan di sini, perhatikan, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaa', balasan, min rabbika, dari Rabb kamu, ata'an hisaba, anugerah yang tidak terhingga. Subhanallah. Allah sifati di antara sebagian sifat-sifat jannah dan menunjukkan bagaimana sedemikian banyaknya yang telah Allah persiapkan. Dan ini subhanallah, bagaimana keagungan kalamullah. Allah katakan jaza, yang ada nanti itu balasan dari Allah, dari Rabb kalian, ata'an hisaba, jumlah anugerah yang tidak terhingga. Biqadri ma wajaba lahum fi wa'di ar-rabb subhanahu fa innahu wa'ada lil hasanati 'ashra wa wa'ada li qaumin 700 dha'fin kama wa'ada li qaumin jazaa'an la nihayata lahu wa la miqdar. Kita bisa melihat bagaimana balasan Allah itu sangat besar ketika Allah mensifati satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang telah Allah tentukan dan merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika Allah menjanjikan satu kebaikan Allah lipatkan menjadi berapa? 10 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Subhanallah. Makanya puasa Ramadan satu bulan. Kemudian orang yang mengikutinya dengan puasa Syawal dikatakan apa? Kana kasiyami ad-dahr. Seakan orang ini berpuasa satu tahun penuh. Satu tahun penuh. Hitungannya perhatikan. Ingat antum? Nah. Seperti dikatakan, ingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hitungannya. Kalau dihitung satu hari. Dilipatkan 10. Berarti 10 kali 3 berapa? Semuanya? 300 ha? 300 hari. 300 hari. 300 hari berarti berapa bulan? 10 bulan. Dan puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Dan Allah lipatkan setiap satu hari dengan 10 kali lipat. Berarti semuanya berapa? 360 hari. Berarti berapa? 1 tahun. Demikian dilogikakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini balasan yang subhanallah. Ini rahmat Allah. Bedanya dengan kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba, satu kejelekan balasannya satu kejelekan, satu dosa. Tapi satu kebaikan Allah lipatkan. Ini anugerah Allah. Allahu Ar-Rahman. Allahu Ar-Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Allah tidak melipatkan dosa. Allah hitung satu dosa. Satu sayyi'ah jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau dalam bilangan, satu. Satu kejelekan, satu dosa, atau satu perbuatan jelek yang dilakukan manusia, hitungannya satu. Bahkan, dari perbuatan jelek, yang dilakukan atau perbedakan, atau bedakan, ketika ada orang yang menginginkan sebuah kebaikan, dia sudah menginginkan niatan yang baik, bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perbuatan jelek, apa kata Nabi? Ma lam yatakallam bihi aw ya'mal. Selama dia belum melakukan perbuatan itu, belum dihitung sebagai apa? Sebagai dosa. Ini rahmat Allah yang sedemikian luasnya. Dan halnya dengan kebaikan Allah lipatkan ila 700. Dikatakan di sini lipatan hingga 700 kali lipat Allah lipatkan. Subhanallah. Bahkan dalam sebagian atau sifat-sifat ibadah, sebagian puasa, bahkan ada kalanya atau dikatakan oleh di dalam hadis Allah menyatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Ini anugerah kebaikan dan balasannya. Lalu bagaimana dengan surga yang tidak akan bisa dibilang tentunya dari kenikmatan yang sedemikian besarnya. Berikutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dikatakan setelah Allah sifati al-jannah, setelah Allah sifati beberapa sifat-sifat yang merupakan terghib, motivasi bagi kita, maka yang harus kita ingat ada kondisi yang harus kita lalui yang sedemikian dahsyatnya, yang demikian menakutkan. Sebelum fariqun fil jannah, golongan yang masuk surga, mereka masuk ke dalam surga, dan golongan yang masuk ke dalam neraka, mereka masuk ke dalam neraka. Sebelum semua itu ada sebuah kejadian tentunya. Dimulai dengan yaumul qiyamah, datangnya hari kiamat, sebagaimana yang telah kita baca pada ayat-ayat yang sebelumnya. Dengan ditiupkannya sangkakala al-qarn. Perhatikan yang berikutnya, Rabbis samawati wal ard. Allah adalah Rabb yang berkuasa. Rabbis samawat, yang menguasai seluruh langit-langit. Wal ard dan bumi. Wa ma bainahuma. Perhatikan penisbatan kata-kata Rabb. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Sedemikian agungnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah itu ar-Rahman. Allah itu sangat maha pengasih, ar-Rahman. Subhanallah. Allah sifati tentang jannah, kemudian setelah itu Allah sebutkan bagaimana kekuasaan Allah secara mutlak. Dan setelah itu Allah sifati, Allah kabarkan tentang sifat yang sedemikian sempurnanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allah kabarkan Ar-Rahman. Allah sangat maha pengasih. Dan kemudian Allah katakan, la yamlikuna minhu khitaba. Pada saat itu, yaitu yaumul qiyamah, tidak ada satupun yang bisa dan berkuasa di hadapan Allah untuk berbicara. Ay la yaqdiruna ay yabtadi'u al-kalama ma'ahu illa mata udhina lahum. Wa la yashfa'una illa biizni. Artinya tidak ada satupun yang sanggup untuk memulai berbicara kecuali orang yang telah Allah izinkan untuk berbicara. Hari yang demikian tentunya sangat menakutkan. Tidak ada satupun, sedemikian banyaknya semua umat manusia dari Nabi Adam hingga yang terakhir, la yamlikuna, tidak ada satupun yang berkuasa atau yang bisa berbicara, memulai berbicara. Yang bisa adalah yang diizinkan, yang Allah perbolehkan. Bagaimana? Antum perhatikan kekuasaan Allah ketika Allah menyebut Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Yang Allah kabarkan ini tentang sifat nama Allah ini dengan hari kiamat, yang benar-benar memang tidak ada kekuasaan, yang tidak ada satupun untuk melawan daripada kekuasaan Allah ini. Tapi kalau ketika Allah mengabarkan, walaupun tidak merubah tentunya kebesaran dan keagungan sifat Allah, tetapi ketika dikabarkan di kehidupan dunia, dia masih bisa untuk menentang Allah, menyanggah perintah Allah yang sifatnya syar'i, masih bisa menyanggah. Makanya masya Allah, sering kita dengarkan, bukan tidak ada, sering dia akan berkata, ya sudah, nanti kalau memang saya akan dimasukkan ke neraka, saya akan protes kepada Allah, katanya. Subhanallah. Saya akan gugat. Di mana keadilan Allah, katanya. Menggugat kepada siapa? Subhanallah. Dan apa artinya? Kalau kehidupan dunia, walaupun setiap hari dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi tidak ada pengaruh pada dirinya. Tidak ada pengaruh. Dia menganggap tentunya, atau bahkan dia masih bisa menyangka, bahkan mengkufuri Allah, mengingkari Allah. Tetapi yaumul qiyamah, perhatikan ketika Allah mulai dengan menyatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, kemudian Allah sifati la yamlikuna. Sebagaimana ketika Allah sifati Allah raja berkuasa pada hari kiamat, maliki yaumiddin, Dikatakan oleh para ulama, yaumun tatalasha fihi jami'ul mulkiyat. Semua bentuk kekuasaan itu sirna. Sehingga siapapun dia, manusia yang Allah yang menghadap Allah, sedikit pun tidak memiliki kekuasaan, bahkan terhadap dirinya tidak memiliki kekuasaan untuk menggeserkan kakinya, dia tidak akan mampu di hadapan Allah. Tidak akan mampu sama sekali. Bahkan Allah bangkitkan dalam keadaan sebagaimana, bahkan keadaan yang masya Allah. Seperti bayi yang baru dilahirkan, tapi lebih dahsyat tentunya kondisinya. Allah bangkitkan kita dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun, kondisi yang manusia tidak memiliki sesuatu apapun. Maliki yaumiddin. Maka demikian seperti ayat ini, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Maka Allah tegaskan, hari kiamat la yamlikuna minhu khitaba, satu pun siapapun tidak akan bisa memulai untuk berbicara. Bagaimana dia akan menggugat Allah? Siapa dia? Di kehidupan dunia dia bisa berbicara seperti ini. Allah musta'an. Lebih jahat lagi ada kalanya mereka menyatakan, ya biarlah kalau masuk neraka, ada hiburan nanti di neraka. Banyak bintang-bintang film katanya, banyak hiburan katanya. Allah musta'an. Ini jahat dalam sebuah keimanan terhadap yaumul qiyamah. Allah musta'an. Dan jangan terbersit di benak kita, kita bisa menggugat Allah. Dan bahkan apa artinya sebuah gugatan ketika kita ini milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Apa artinya? Di mana otak orang ini ketika dia berbicara seperti ini dan berani berbicara seperti ini? Tidak adakah kebesaran Allah pada dirinya? Allah musta'an. Kita selesaikan. Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Pada hari kiamat, Allah sifati kondisi yang sedemikian menegangkan dan menakutkan. Tidak hanya satu pun dari makhluknya yang mampu untuk berbicara, tetapi kondisi yang lebih dahsyat lagi. Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Suatu hari yang ruh dan seluruh para malaikat mereka berbaris. Subhanallah. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukilkan lebih daripada 6 makna daripada tafsir ar-ruh. Banyak penafsiran yang berkaitan tentang roh. Ada yang menyatakan ini adalah para malaikat, ada yang menyatakan itu adalah Jibril dikatakan roh, ada yang menyatakan itu merupakan roh daripada jasad manusia bukan para malaikat. Tetapi dikatakan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang lebih mendekati pada, atau kata beliau yang lebih saya cenderung kepadanya, menunjukkan bahwasanya memang penafsiran di kalangan para ulama masya Allah cukup banyak dan cukup kuat tentunya. Tapi beliau menyatakan yang saya cenderung kepadanya yaitu Banu Adam. Adam, anak Adam semuanya Allah akan bariskan. Allah akan bariskan. La yatakallamuna illa. Lebih Allah jelaskan lagi, Allah tegaskan lagi, la yatakallamun, tidak ada yang bisa berbicara illa kecuali man adzina lahu, seseorang yang telah diizinkan baginya. Siapa yang memberi izin? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Setelah Allah berikan izin pun, waqala sahaba, apa yang akan dia ucapkan pun ucapan yang benar. Seandainya Allah izinkan sehingga bisa berbicara, apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan pun tidak akan bisa berdusta. Subhanallah. Ini pensifatan bagaimana manusia berbicara di hari kiamat. Tidak hanya sekedar manusia tidak bisa memulai untuk berbicara, bahkan ketika Allah izinkan pun apa yang keluar dari mulutnya adalah suara, perkataan yang benar. Tidak ada pengingkaran, pendustaan, tidak ada sesuatu apapun yang kita bayangkan saat ini mungkin bisa kita lakukan atau dilakukan sebagaimana seseorang bisa melakukan dalam kehidupan dunia. Maka kemudian di dalam penutup Allah tegaskan, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadinya. Hari yang benar-benar hak pasti akan terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Saya nukilkan sebelumnya, sawaba di antara bentuk penafsiran sebagian para ulama yaitu syahida bitauhid, yaitu orang-orang yang bisa atau yang bersaksi dengan kalimatu at-tauhid. Artinya di antara bentuk penafsiran yang disebutkan bahwasanya orang yang akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih adalah orang-orang yang dulu di kehidupan dunianya dia adalah ahlu tauhid, syahida bitauhid. Itu yang akan diizinkan. Ini di antara bentuk beberapa penafsiran. Baik. Kemudian dzalika al-yawmul haqq ay yawmu qiyamahu yaumu qiyamihim ala tilka sifa. Itulah suatu hari yang mereka akan ada di hari kiamat dan mereka berdiri sebagaimana yang telah disifatkan. Al yaumul haqi al kain al waqi al mutahaqqiq wala bud, pasti dan harus terjadi, tidak mungkin tidak, itu hari kiamat. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَدَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Maka siapa yang menghendaki, tentunya kemenangan, maka hendaknya dia mengambil jalan kembali kepada Rabbnya. Artinya merja'an bil amal salih, kembali kepada Allah dengan persiapan amal yang salih. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, atau inna anzarnakum adaban qariba. Sungguh kami telah memberikan peringatan. Setelah Allah menukilkan atau menyebutkan tentang sifatun nar, sifatul jannah, sifat hari kiamat, dan hal itu merupakan pasti akan terjadi, maka Allah tutup surah An-Naba ini dengan mengatakan inna anzarnakum adaban qariba, sungguh kami telah memberikan peringatan kepada kalian. Azaban qariba, dengan azab yang sangat dekat. Azab Allah sangat dekat. Kata para ulama, kullu ma huwa adin fa huwa qarib. Semua yang akan datang itu dekat. Dan tidak ada yang lebih dekat melebihi kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang gaib. Dan seorang bagaimana akan berjalan sedemikian cepatnya dengan kematian, kemudian alam barzah, dan kemudian hari kiamat. Dan antum tahu bagaimana sifat ketika orang menikmati na'imul qabr, dan bagaimana orang yang merasakan na'udzubillah azabul qabr. Bagaimana kenikmatan yang dirasakan ketika orang di alam barzah. Subhanallah, sedemikian indahnya. Dan demikian tentunya na'udzubillah, orang-orang yang merasakan azabul kubur, kemudian datang berikutnya hari kiamat, mana yang lebih dekat dari kematian? Maka Allah katakan, inna anzarnakum adzaban qariba, azab yang sangat dekat. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari yang setiap orang akan melihat apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Ayyushahidu ma qaddamahu min khairin aw syarr, dia akan melihat apa yang telah dia lakukan, kebaikan dan keburukan. Dia akan lihat. Dimulai dengan hari ketika seorang telah mati di alam barzah atau di kubur. Bagaimana nanti Allah nampakkan ketika Allah wujudkan amalan saleh dengan wujud orang yang sangat tampan, subhanallah, yang kemudian ketika datang dia bertanya, siapa kamu? Maka dia berkata, amaluka saleh, saya amalmu yang saleh. Sifat sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib disebutkan sedemikian detailnya bagaimana perjalanan yang dikatakan qariba ini, dan kemudian terus dia akan melihat, dan akan melihat hari kiamat, dia akan melihat min khairin wa syarr, dan puncak apa yang akan dia lihat dan akan dia rasakan adalah ketika fariqun fil jannah, segolongan masuk ke dalam surga dan segolongan masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Dan ketika orang telah melihat seperti ini, maka puncak penyesalan, Allah ingatkan apa yang akan diucapkan oleh orang-orang kafir. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir akan berkata, duhai, sekiranya aku menjadi debu. Yatamanna an yakuna turaban liman yushahidu, sangat berharap sekiranya mereka itu menjadi debu setelah mereka melihat apa yang mereka dapatkan, balasan dari apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, bagaimana akan menggugat? Yang ada adalah seorang itu menerima balasan. Tidak ada kata saya tidak mau. Tidak ada. Mimma a'addahu Allahu lahu min anwa'il azab, dan berikutnya apa yang telah Allah persiapkan dari beragam azab yang mereka telah melihatnya. Dan wal'iyadzu billah. Saat itulah orang menyatakan, ya laitani kuntu turaba. Allahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Apa yang tersisa dari kehidupan dunia, semoga menjadi hari yang semakin lebih baik di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca. Selesai surah An-Naba. Dan insyaAllah kita nanti kembali kepada surah yang kita baca sebelumnya, yaitu surah apa terakhir, Al-Mumtahanah, ya. Nah, insyaallah taala, wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.